terang bulan. Mari sini teman bersenang-senang, sukaria teman bersama-sama. Cahaya terang teman bulan purnama, tua muda teman apa bedanya teman, senang bersama-sama apa salahnya. Tua muda teman senang bersama teman, sama senangnya teman tak ada salahnya. Asal saja hey, tak ada istrinya hey. Asal saja hey, tak ada anaknya. Senangnya teman tak ada salahnya. Asal saja hey, tak ada istrinya hey. Asal saja hey, tak ada anaknya. Senang-senang sukaria teman bersama-sama. Cahaya terang teman bulan purnama.